Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih dalam pembahasan kita tentang adab yang selayaknya untuk diperhatikan oleh para thalabatul ilm ketika dia duduk di majlis, ketika dia bersimpuh di hadapan sang guru, syekhnya atau ustaznya, atau orang-orang yang mampu memberikan faedah kepadanya, yang tentunya hal itu didasari di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia menuntut ilmu, mempelajari agamanya. Karena ikhlas merupakan syarat utama diterimanya amalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari amalan yang besar ini, yaitu thalabatul ilm, menuntut ilmu syar'i. Hendaklah dia tidak mengotorinya dengan tujuan-tujuan yang lain, baik itu min hudhudzid dunya, tujuan-tujuan untuk mendapatkan dunia, mencakup harta, kenaran, kemasyhuran, kemuliaan, kehormatan, dan yang lainnya. Demikian pula yang kedua, memperhatikan untuk kita al-insat, berdiam diri, fokus terhadap apa yang disampaikan di dalam majlis oleh guru-guru kita, oleh orang-orang yang memberikan faedah kepada kita. Dan juga termasuk adab yang selayaknya untuk kita perhatikan, memberikan kelapangan, keluasan dalam majlis, memberikan kesempatan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya yang datang kemudian, untuk dia pun bisa duduk dan mengambil faedah dari majlis yang ada. Oleh karena itu, terakhir kita baca tentang hak tempat duduk seseorang di dalam majlis, maka dialah yang berhak untuk mendudukinya tatkala dia ada hajat, ada kebutuhan untuk dia keluar berwudu ataupun buang air kecil dan yang lainnya, kemudian dia kembali, maka dialah aulan nas li majlisihi al-awwal, sebagai manusia yang paling berhak untuk mendapatkan majlisnya yang pertama. Sehingga tidak boleh bagi saudara-saudaranya untuk menduduki majlis dia, duduk dia, karena hal itu merupakan hak saudaranya yang harus dia menjaganya dan harus dia menunaikannya. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Abdullah Ta'ala, wa minha ittikhadul makanil wasi' liya'ummal hadirina ولعدم التضايق في المكان. Hendaklah dalam majlis mengambil tempat yang luas. Ketika di sana ada majlis ilmu, hendaklah sang guru memperhatikan agar dia mengambil tempat yang luas, yang lapang, yang dengannya akan menampung manusia yang kemungkinan mereka akan hadir secara banyak. Atau mungkin tatkala dia melihat bahwasanya orang yang hadir di sisinya sedikit, lantas kemudian datang orang lain yang ingin hadir pula, yang ingin mengambil faedah pula dalam majlisnya, maka segera dia berpindah ke tempat yang luas, yang lapang, yang itu akan mencakup atau menampung orang-orang yang hadir, sehingga tidak ada satu dengan yang lainnya saling menyempitkan, tidak ada satu dengan yang lainnya kegerahan atau ketidaknyamanan dalam dia mengambil faedah dari sang guru. Hal itu lima rawahu Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalisi awsa'uha, khairul majalisi awsa'uha. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik majlis tiada lain awsa'uha, yang paling luasnya, yang paling bisa menampung hadirin yang ada ketika itu, sehingga tidak berceceran. Tanya. Dan tentunya hal itu patut kita syukuri, ya. Tempat yang ada baik di sini Al-Munawwar ataupun yang lainnya, meskipun mungkin dalam suatu penyampaian ilmu terkadang tidak muat untuk menampung hadirin, maka ini perlu kita syukuri, patut kita syukuri, ya. Bukan berarti tidak boleh mengadakan majlis di masjid yang kecil yang tidak bisa menampung, ya, karena hal itu merupakan kadar dari masjid-masjid yang ada di negeri-negeri kita, yang mana adapun masjid-masjid yang besar terkadang terlarang untuk diadakan di sana penyampaian ilmu, tertutup dari penyampaian ilmu, ya, atau dipersulit manusia untuk mempelajari agamanya, ya, sehingga perlu dan patut kita syukuri meskipun masjid-masjid yang kecil yang terkadang kesulitan untuk menampung jemaah, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketimbang masjid-masjid yang besar, yang megah, ya, yang di sana mampu menampung ratusan bahkan ribuan manusia, tetapi tidaklah di sana ditegakkan, ya, daripada pelajaran-pelajaran ilmu syar'i. Sehingga di sini bukan berarti menuntut masjid harus dirombak, ya. Apalagi kalau tidak ada dana. Beda halnya dengan adanya dana, dengan adanya tanah yang luas, ya. Itu kemungkinan yang mendukung, ya. Tetapi jika hal itu tidak bisa memungkinkan, maka banyak-banyak kita bersyukur, ya, untuk mendapatkan kenikmatan Allah SWT yang lebih banyak lagi. Wa minha, dan dari sekian adab yang harus kita perhatikan ketika kita duduk di majlisul ilm, ihtiramul kabiri fil majlisi wa taqdimuhu fil kalam. Ihtiram al-kabir, yaitu menghormati kalangan orang-orang tua di dalam majlis. Wa taqdimuhu fil kalam, dan mendahulukan mereka dalam berbicara. Ya, mendahulukan mereka dalam berbicara, menunjukkan bahwasanya al-Islam yu'allimuna al-adab. Islam mengajarkan kepada kita adab. Sampai pun atau kendati pun dalam majlis, tetap untuk kita diperintahkan menghormati orang-orang tua, ya, dan juga memberikan keutamaan bagi mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Ketika mungkin dibuka di sana, ya, majlis musyawarah atau majlis yang membutuhkan untuk hadirin berbicara, maka serahkanlah kesempatan utama untuk berbicara hal itu kepada orang tua. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbiruni bi shajaratin shibhi aw kar rajulil muslimi la yatahattu waraquha. Menghormati orang tua, kalangan orang tua, mencakup dalam majlisul ilm atau majlis-majlis yang lain, seperti dalam majlis mungkin jamuan makan, ya, yang di sana ada orang tua dan anak-anak berkumpul, maka hendaklah kita memuliakan para orang tua dengan mendahulukan mereka, memberikan minum, memberikan makan, ya, atau memberikan tempat Ini semua bentuk ikram terhadap al-kabir, orang-orang tua di antara kita. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Tirmidzi, "Laisa minna man lam ya'rif syarafa kabirina wa yarham saghirina wa yarham saghirana." Ya, bukan termasuk dari kami, bukan termasuk bimbingan Ar-Rasul, ajaran Ar-Rasul, petunjuk Ar-Rasul, tatkala seseorang tidak mengetahui hak orang tua di antara kita, tidak mengetahui hak orang tua di antara mereka. Iya. Yang muda tidak mau peduli, ya, dia makan duluan pokoknya atau minum duluan. Sementara di sampingnya ada orang tua yang berhak dan patut untuk dia muliakan, untuk dia hormati. Tanya. Atau mungkin di sampingnya ada orang tua yang berhak untuk berbicara, memberikan usulan, memberikan pendapat, tetapi dengan mudahnya sang pemuda ya berbicara, ya, mengangkat suaranya, mendahului para orang tua. Tanya. Demikian pula bukan termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak berkasih sayang kepada orang-orang kecil, anak-anak kecil, orang-orang yang di bawahnya. Dan hal ini dipertegas kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya dalam satu majlis kita menghormati orang-orang tua, memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada orang tua. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum radhiyallahu anhuma, kata beliau, dahulu kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruni, kabarkan kepadaku, bisyajaratin syibhi au karrajulil muslim, beritakan kepadaku, sebutkan kepadaku tentang suatu pohon yang pohon tersebut perumpamaan seperti seorang muslim, ya, perumpamaan seperti seorang muslim yang kokoh, yang istiqamah di atas prinsipnya, di atas manhajnya, di atas akidahnya, di atas tauhidnya, di atas semangatnya dalam menuntut ilmu dan yang lainnya, dalam perbuatan taat. Diibaratkan seperti sebuah pohon yang kuat, yang kokoh, yang menunjukkan kekokohan pohon tersebut, la yatahatu waraquha, tidak berguguran daunnya, ya, tidak rontok daun-daunnya, sampai daunnya pun tidak rontok, kekokohan daun tersebut. Tanya. Sebagai sebaik-baik pohon. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fawaqa fi nafsi annaha an-nahlatu. Ketika Rasulullah SAW bertanya ke majlis, ya, ke hadirin ketika itu, Ibnu Umar yang usianya masih kecil, ya, dan di sana banyak para orang tua, termasuk ayahnya, Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar pertanyaan seperti itu, sudah terbetik dalam hatiku, kata beliau, pohon yang diinginkan, yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada lain pohon kurma. Ya, pohon kurma. Tanya. Sebagai pohon yang terbaik, yang tidak pernah berjatuhan, berguguran daun-daunnya, kecuali sampai kering, ya, pohonnya, pelepahnya, ya, sampai kering pelepahnya, baru dia jatuh. Wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallamani, kata Ibnu Umar, saya melihat Abu Bakar, Umar, bapaknya sendiri, dan yang lainnya dari deretan para sahabat kibar yang tua, berdiam diri, tidak berbicara. Ya, tidak berbicara. Tayyib. Fakarihtu an atakallama au aqula syai'an, sehingga aku tidak suka. Lantas aku berbicara sementara mereka terdiam. Ya, segan karena orang tua pun terdiam. Masa saya anak muda lancang berbicara. Ya. Lain halnya dengan para pemuda sekarang. Ya, ingin ketahuan dia pintar, melebihi para orang tua, para akdamin, para orang-orang yang terdahulu, ya, nyeletuk pertama. Tayib. Ya, ingin diketahui bahwasanya dia pintar pandai dalam mengatur gaya bicaranya dan yang lainnya, berbicara mendahului orang tua. Tayib, mendahului orang-orang yang terdahulu yang lebih tahu ketimbang dia dalam permasalahan dakwah, maslahat dan yang lainnya. Meskipun pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak ditujukan kepada orang-orang dewasa, orang-orang tua secara khusus, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memutlakan, mengumumkan pertanyaan tersebut kepada siapa saja yang mampu menjawab. Beda halnya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-su'alu 'indal kibar. Ya, pertanyaan di sisi para orang tua. Berarti pertanyaan ini khusus yang menjawab para orang tua. Yang muda diam meskipun tahu jawabannya. Atau enggak usah bisik-bisik. Ya. Kalau kita biasanya tidak tahan yang ditanya orang lain, kita bisik-bisik. Ya. Menjawab agar bisa diikuti oleh teman sampingnya. Ini bukan adab. Ya, kita menjawab suatu pertanyaan yang bukan kita yang ditanyanya. Tanya. Atau kita mentalkin orang lain, memberikan tahu jawabannya. Ya. Sebagaimana disebut oleh para ulama bahwasanya al-mulaqqin wal mulaqqan dha'ifan. Orang yang suka mentalkin dan yang ditalkin, keduanya lemah. Ya. Orang yang suka membisiki dan yang dibisiki, keduanya lemah. Itu dalam periwayatan hadis. Seperti itu. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, li antakuna taha ahabbu ilayya min kada wa kada. Jikalau seandainya engkau mengatakannya, menjawabnya, wahai Ibnu Umar, wahai putraku, niscaya hal itu lebih aku cintai daripada perbuatan ini dan itu. Justru Umar radhiyallahu taala menegur, kalau engkau berbicara itu perkara yang sangat aku cintai, perkara yang sangat aku sukai. Kalau seandainya engkau menjawab pertanyaan Rasulullah tadi. Tetapi kenapa tidak dijawab oleh Ibnu Umar? Tadi sangat-sangat menjaga adab, perhatian, wibawa orang tua di sisi beliau sungguh sangat besar. Tanya. Sampai di antara mereka mengatakan innaha syajaratun baziyah, mungkin pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Tapi semuanya salah. Semuanya tidak mampu menjawab pertanyaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang terbetik dalam hati Ibnu Umar yang dikatakan kepada ayahandanya. Maka dengan hadis ini faqad bawwa badahu al-Bukhari faqal, al-Imam Bukhari membuat satu bab dalam sahihnya, babu iqrar kabiri wa yabda'ul akbar bil kalam was su'al. Bab penghormatan terhadap para orang tua dan memulai yang tertua dalam berbicara dan bertanya. Memulai para orang tua dalam berbicara dan bertanya. Sehingga jikalau ada diminta pendapat, ma ra'yukum ya ikhwan an kada wa kada, apa pendapat kalian wahai saudara-saudaraku tentang hal ini, maka silahkan masing-masing antum memberikan haknya kepada orang tua. Baik. Memberikan haknya kepada orang tua atau ashabul yamin, orang-orang yang duduk di sebelah kanan. Baik. Jika di sana kita masih memandang ada orang-orang tua yang umurnya di atas kita, maka silahkan mereka diberikan ya hak untuk pertama kali berbicara dan bertanya. Baik. Kemudian dikomentari hal ini oleh Imam Ibn Battal rahimallahu taala, qala Abu Hasan Ali Ibn Khalaf Ibn Battal fi syarhihi lis sahih, dalam syarah beliau terhadap hadis yang dimuat di atas oleh Imam Bukhari, qala al-muallifu ikramul kabiri wa taqdimuhu fil kalami wa jami'ul umuri min adabil Islam wa ma'alil akhlaq. Memuliakan para orang tua dan mendahulukan mereka dalam berbicara dan segala urusan, ini merupakan adab Islam. Adab Islam. Sehingga kata siapa Islam tidak mengajarkan adab? Islam sangat perhatian tentang adab. Ya. Bukan berarti salafi tanpa basa-basi. Ya, tanpa adab. Tetapi tentunya ya, di atas adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di atas akhlak yang mulia, yang agung, yang terhormat. Yaitu akhlak yang sesuai dengan tuntutan al-Islam, akhlakul Quran wa akhlakus sunnah. Dan termasuk daripada ma'alil akhlak, akhlak yang mulia. Ya, budi pekerti yang tinggi, sopan santun di dalam Islam. Mendahulukan orang tua dalam berbicara dan seluruh urusan apa saja tadi, termasuk dalam majlis, minum, makan, taib, atau tempat tidur dan yang lainnya. Ya. Sehingga dahulukan para orang tua. Walihadal ma'na qala alaihi salam, maka sesuai dengan makna ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir. Yang besar, yang besar. Yang tua, yang tua. Fa amara ay yabda al akbar bil kalam, yaitu untuk memerintahkan memulai dalam berbicara dari kalangan orang-orang tua. Fa kana dzalika sunnatun, makanya telah hal itu merupakan sunnah. Ya, dalam mendahulukan orang tua dalam berbicara, dalam bertanya dan segala urusan. Sampai pun di dalam sholat. Jikalau orang tua tersebut a'lamu bi kitabillah, paling paham tentang Al-Quran. Ya. Paling paham tentang Al-Quran. Tetapi kalau orang tua tersebut tidak paham tentang Al-Quran, tidak paham, tidak pandai dengan Al-Quran, ya, maka bukan berarti tidak hormat pada orang tua. Camplak. Ya, kan kolot istilahnya. Tidak. Tetapi Islam mengajarkan seperti itu. Ar-Rasul membimbingkan, ya umukum akra'ukum bikitabillah, yang mengimami kalian yaitu orang yang paling pandai dalam Al-Quran. Orang yang pandai tentang Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang kita lalui, Amr bin Salamah yang usianya 6 atau 7 tahun mengimami kaumnya. Tidak ada dalam Islam Amr bin Salamah campelah istilahnya. Ya, tidak hormat kepada orang tua. Karena justru orang tua-orang tualah yang menekan dia untuk menjadi imam. Ya, karena tahu bahwasanya adab dalam Islam bukan orang tua yang seharusnya memegang seluruh urusan, tetapi Islam membimbingkan. Di antara dalam permasalahan ini yaitu orang yang paling faham, yang paling pandai, yang paling hafal dengan Al-Quran, sehingga beliau dikedepankan oleh kaumnya, oleh para orang tua dalam mengimami mereka, memimpin mereka dalam sholat. Amr bin Salamah ketika itu. Fa in kanu fil Qur'ani sawa fa'alamuhum bisunnah, maka jikalau mereka semuanya sama dalam bidang Al-Quran, hafalannya sama 30 juz, ya, bacaannya sama, bagus semuanya, lancar semuanya, sama dari sisi Al-Qurannya, ya, bacaannya dan yang lainnya, maka kata Rasulullah yang kedua dipilih, a'lamuhum bisunnah, yang paling tahu tentang sunnah, paling faham tentang sunnah-sunnah, terutama dalam ahkamus shalah. Dalam ahkamus shalah. Tanya. Sehingga jikalau ada anak yang dia belum mumayyiz, belum berusia 6 atau 7 tahun, dia usianya 5 tahun, sudah hafal Quran, ya, kemudian belum mengerti hukum shalat, dia tidak berhak untuk mengami kaumnya. Karena dia belum mumayyiz. Beda kalau dia sudah mumayyiz, sudah tahu tentang hukum-hukum sholat. Ya, sunnah-sunnah sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Maka dia dikedepankan berdasarkan bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua ini yang paling tahu tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum bil Islam bil hijrah. Ya, jika kalau ternyata pengetahuannya di atas sunnah pun sama, didahulukan yang paling terdahulu masuk Islam, yang terdahulu hijrah. Baik. Yang paling dahulu ngaji siapa katanya? Baik, didahulukan. Seperti itu. Maka jika lo itu semua sama, fa'akbaruhum, yang paling tuanya baru. Ya, yang paling tua dalam hadis ini terakhir. Ya, terakhir. Baik. Sehingga tidak semua perkara sesuai dengan bimbingan sunnah, ya, apa yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi keumumannya mendahulukan para orang tua. Ya. Kalau kata orang sini mah culangung, ya. Kalau anak muda duluan minum, tiba-tiba orang tua ada lek-lek-lek, ya, tidak nawari, tidak basa-basi kepada orang tua. Ya, ini secara manusia saja sudah tidak beradab. Demikian pula ditinjau secara syar'i. Ditinjau secara syar'i menunjukkan maksudnya itu semua adalah adabul Islam. Bukan semata-mata ya adab tata krama ataupun anggah ungguh suku tertentu. Suku Sunda, suku Jawa, tidak. Itu semua lebih dahulu Islam mengajarkan ya kepada kita untuk menjaga anggah ungguh, sopan santun dan yang lainnya. Baik. Selama hal itu tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali kata beliau, annahu dalla hadithu Ibn Umar anna ma'na dhalika laysa 'ala al-umum. Kecuali bahwasannya dalam hadis Ibn Umar hal itu tidak menunjukkan kepada perkara yang umum. Wa annahu innama yanbaghi ay yabda'a bil akbar fi ma yastawi fihi ilmul kabir wa saghir. Sehingga hanya saja yang diperintahkan untuk kita mendahulukan para orang tua jikalau di sana sama ilmunya orang tua dengan ilmunya anak-anak yang di bawahnya, orang-orang yang di bawahnya. Kalau seandainya sama pengetahuan keilmuan orang tua dengan orang-orang yang di bawahnya, ya, maka tentunya didahulukan para orang tua. Didahulukan para orang tua. Tanya. Apalagi para orang tua itu terus memiliki nilai lebih ketimbang anak-anak muda. Ya, ketimbang anak-anak muda. Ya, mungkin orang tua tidak berangkat, tidak ya mondok ke luar negeri umpamanya, tapi mereka lebih dahulu di dalam dakwah, lebih dahulu dalam merintis dan yang lainnya. Tayib, lebih berilmu, memiliki ilmu, bukan di atas kebodohan, bukan di atas hawa nafsu, ya, sehingga lebih layak untuk dikedepankan, ya, diutamakan. Tayib. Fa'amma adapun idza alim as-saghiru ma yajhalul kabir, jikalau orang yang dianggap muda itu lebih tahu ketimbang orang yang tua, ya, ketimbang orang yang tua, fa innahu yanbaghi liman kana indahu ilmun ayadhkurahu wa yunazzi'a bihi wa in kana saghiran. Maka selayaknya, sepantasnya untuk yang memiliki ilmu meskipun dia muda untuk dia menyebutkannya, mengingatkannya, ya. Dan untuk memperingatkannya meskipun dia kecil. Kalau dia punya ilmu, si kecil ini, ya, si muda ini, maka selayaknya untuk dia mengingatkan, menyebutkan, memperingatkan kepada yang tua. Ya. Bukan berarti sang muda ini diam ketika melihat sesuatu yang harus dia ingkari. Karena mentang-mentang orang tua dimuliakan, dihormati, biarkan saja. Tetapi jikalau keliru, dia berbicara keliru, dia berbicara salah, diingatkan. Dan tentunya diingatkannya di sini pun dengan adab, tidak dengan serta-merta. Apa yang bapak katakan itu salah, pak. Iya. Batil, keliru. Tayyib. Tapi cari dengan uslub yang lain, yang bagus. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, berdebat dengan bapaknya. Pertama dengan menggunakan panggilan yang bagus. Tidak ya abati, atau tidak ya abi. Wahai bapakku, tapi dengan panggilan yang halus lagi menurut tinjauan bahasa Arab. Ya abati. Ya, ya abati. Sama artinya wahai bapakku. Ya abi dengan ya abati sama, wahai bapakku. Tetapi dalam tinjauan bahasa Arab, antara ya abi dengan ya abati itu lebih terhormat dengan panggilan ya abati. Ya abah gitu. Jadi abah ini bukan kakek. Kalau di Sunda itu abah itu bapak-bapak, orang tua, kakek, itu abah namanya. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, menunjukkan bahasanya orang Sunda ini ngambil abah itu dari bahasa Arab. Diwakofkan. Ya abah itu jadi abah. Baik. Jadi abah ini dari bahasa Arab. Ya. Memanggil orang tua dengan panggilan terhormat. Kata Nabi Ibrahim, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai bapakku, telah datang kepadaku pengetahuan ilmu yang hal itu tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni ahdika siratan sawi, siratan mustaqim atau siratan sawiyah. Ya, maka ikutilah aku. Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku dengan panggilan yang terhalus tadi, yang terbaik, ya abati, tidak ya abi. Qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Telah datang kepadaku pengetahuan ilmu yang hal itu tidak datang kepada engkau. Tidak ada Nabi Ibrahim mengatakan, wahai bapakku engkau bodoh, lebih pintar saya. Ya. Tapi apa dengan usul tadi? Ya. Telah sampai kepadaku ilmu pengetahuan yang tidak sampai kepada engkau. Ya. Cari dengan gaya bahasa yang bagus dalam mengingatkan, ya, atau dalam menyalahkan, tidak langsung. Ya, tes supaya dalam majelis. Sehingga orang tua apa? Merasa diturunkan wibawanya, kehormatannya oleh sang muda ini yang tidak tahu adab. Ya. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga selayaknya tadi yang muda dia mengingatkan dengan ya gaya bahasa yang bagus. Wa la yu'addu dzalika minhu su'u adab. Maka tatkala sang muda ini atau yang lebih rendah umurnya, yang lebih kecil umurnya, mengingatkan sang orang tua yang salah, yang tergelincir, hal itu tidak terhitung, tidak teranggap su'u adab, ya, adab yang jelek, tidak, ya, karena Islam mengajarkan ya tawasau sobil haqi wa tawasau bis sabr, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Baik. Cuma masalahnya bagaimana untuk kita mempelajari nasihat tersebut, seperti apa? Tayyib. Wala tanaqusan li haqqil kabiri fi taqaddumi alaih, dan bukan sebagai bentuk kita meremehkan hak orang tua dalam mendahulukan mereka, tidak. Ya, bukan berarti ya, kita tidak beradab terhadap mereka, tidak. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, li anna nabiyya alaihi salam, ya, alaihi salatu wassalam, hina sa'ala ashabahu ani syajarati allati syabaha bil mu. Karena ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang suatu pohon yang pohon tersebut menyerupai sang muslim, seorang muslim, seorang mukmin, wa fihim ibnu Umar wa ghairuhu, di antara mereka ada ibnu Umar dan yang lainnya, mimman kana dunahu fis sinni, dari orang-orang yang di bawah mereka umurnya, lam yuqifu aw lam yuqif al-jawabu 'ala al-kibari minhum khosatan, sehingga jawaban itu tidak ditujukan kepada orang-orang tua semata. Boleh siapa saja yang menjawab karena pertanyaannya pun bersifat umum, tidak dikhususkan tadi. Ya, sang guru tidak mengatakan as-su'alu 'indal kabir. Kalau as-su'alu 'indal kabir kita yang muda diam. Tapi kalau as-su'alu 'indal jami', pertanyaan untuk semuanya, maka silahkan yang bisa, yang tahu, dia menjawab, mengangkat tangan. Atau mungkin khususkan as-su'alu 'inda shaghir, soal untuk anak-anak kecil. Ya. Atau dikhususkan as-su'al 'inda adunisiyin. Ya. Kalau kita diaman seperti itu. Syekh Abdul Rahman kalau bertanya, atau para masyayikh yang lain kalau bertanya, untuk mengkhususkan soal untuk orang-orang Indonesia umpamanya, seperti itu. Sehingga selain orang Indonesia jangan jawab. Ya. indal Faransiyin, indal Somadiyin dan yang lainnya. Sehingga orang-orang yang selainnya jangan jawab. Seperti itu. Itu namanya soal yang khusus. Wa innama sa'ala dunahu fi sinni. Dan hanya saja Rasulullah pun bertanya kepada yang lainnya yang di bawah umur para orang tua ketika itu. Lam yuqif al-jawabu 'ala al-kibari minhum khassa. Tidak berporos jawaban tersebut diserahkan kepada orang tua semata. Wa innama sa'ala jama'atahum. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jamaah yang ada pada mereka ketika itu. Liyujiba kullun bima 'alima. Agar masing-masing mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Wa ala dzalik dalla qaulu Umar li ibnihi, yang menunjukkan atas hal itu, menunjukkan bahwasanya pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat umum, tidak ditujukan kepada orang tua semata, yang tidak berporos kepada orang tua semata. Perkataan Umar radhiyallahu taala itu sendiri kepada putranya Ibnu Umar, ya, kata Umar dalam hadis tersebut, lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Ya. Jika engkau mengatakannya, hal itu lebih aku cintai daripada ini dan itu dan yang lainnya. Li'anna Umar la yuhibbu ma yukhalifu adab al-Islam wa sunanahu. Karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyukai perkara-perkara yang menyelisihi adab Islam dan sunnah-sunnah dalam Islam. Menunjukkan ketika seandainya Ibnu Umar menjawab, hal itu bukan perkara yang diingkari. Ya, karena Umar mengatakan itu lebih saya cintai, menunjukkan bahwasanya Umar dia cinta terhadap adab Islam, cinta terhadap sunnah-sunnah dalam Islam, bukan teranggap su'ul adab, bukan teranggap sebagai adab yang jelek. Wa fi ma'na hadza, dan yang semakna dengan ini pun, ma tsabata fi sahih Muslim, apa yang sahih dalam riwayat Muslim, yang tetap dalam Sahih Muslim, ya, riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim, an Abdullah ibn Buraidah qala Samuratu ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, laqad kuntu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman. Nyatalah dahulu aku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gulam. Gulam itu anak yang masih kecil, ya, sekitar 8 tahun ke atas, di bawah 15 tahun, di bawah usia baligh. Meskipun di sana ada para ulama yang bagi antara gulam, walad, ya, dengan istilah-istilah yang lainnya. Istilah-istilah yang lainnya. Ketika itu aku masih kecil, kata Samurah bin Jundub. Fakuntu ahfadu anhu. Makanya telah aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama yamna'uni minal qawli. Maka tidaklah yang menghalangi aku untuk berbicara. Illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Melainkan bahwasanya di sini, ya, ada para orang-orang yang lebih tua umurnya dariku, ada orang-orang yang mereka lebih berumur daripadaku, sehingga aku terdiam, ya, terhalang dari berbicara karena menghormati para orang tua, para orang-orang yang asan lebih berumur. Padahal beliau menghafal, tahu beberapa perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga dari sini, khadafillah rahimah rahimahumullah, itu semua sebagai bentuk adab dalam kita bermajlis, ya. Memperhatikan para orang tua, menyabarkan diri, ya, kecuali para orang tua sudah menyerah, ya, atau mempersilahkan. Ketika mereka dipersilahkan, justru mereka mempersilahkan kepada yang lainnya, maka itu boleh yang lainnya untuk berbicara. Tanya. Bisa dipahami, ya, kawan? Mungkin ini yang bisa kita ambil dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui dari adab-adab dalam bermajlis bisa kita untuk menerapkannya, dengan tentunya memohon pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan termasuk dari orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ya, mendengarkan perkataan, wejangan, arahan, nasihat, kemudian kita mengikuti yang terbaiknya, ya, mengamalkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita, sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat bagi masing-masing kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan membuahkan yang hasil yang baik di tengah-tengah manusia. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu Allahu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.